بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jin wa Adabur Ruqa Asy-Syar'iyyah. Dan pada malam hari ini kita pindah ke masalah yang berikutnya setelah kita menyebutkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara tiga istilah al-waswasah, al-mas dan as-sihr. Al-waswasah telah kita jelaskan bahwa itu adalah merupakan tashkik, keraguan-keraguan dari syaitan, bisikan syaitan kepada manusia atau kepada sebangsa yang dari kalangan jin, yang tujuannya untuk memalingkan seorang hamba dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan menjadikan seorang itu merasa nikmat dengan kemaksiatan, atau seorang itu berusaha untuk dihalang-halangi dari kebaikan? Sebab dua senjata yang paling besar, yang menjadi senjata ampuh yang dimiliki oleh syaitan bagi du'afa'ul iman, orang-orang yang lemah keimanannya, yaitu syubhat dan syahwat. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat hubungannya dengan agama seseorang, di mana syaitan akan berusaha memasukkan hal-hal yang menyimpang, yang dia menyangka bahwa itu dari agama, padahal bukan dari agama sama sekali. Sedangkan syahwat dari sisi dunia, seseorang itu akan dijadikan di hadapan matanya keindahan dunia sehingga dia merasa nikmat dengan dunia, yang melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. sehingga syaitan melihat pada saat mereka hendak meniupkan atau membisikkan waswasah kepada seseorang, maka dilihat dari kondisi orang tersebut. Apabila dia senang dengan ibadah, senang beramal, maka syaitan akan berusaha memalingkannya dari sisi menyebarkan syubhat dan memasukkan syubhat itu ke dalam hatinya. Dan apabila seorang itu terlihat condong kepada dunia, maka dijadikan seorang itu merasa nikmat, sehingga dia terlena dengan kehidupan dunia dan lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-mas, kerasukan, telah kita sebutkan perbedaan antara al-mas dan al-waswasa, demikian pula sihir. Bahwa kerasukan adalah merupakan perbuatan jin, syaitan, yang merasuki tubuh seseorang dan menguasainya dengan sebab-sebab tertentu yang telah kita jelaskan. Sedangkan sihir itu lebih khusus dari al-mas. Sebab sihir yang bekerja untuk merusak seseorang dari dua syaitan. Syaitan dari kalangan manusia, yaitu as-sahir, tukang sihirnya, dan syaitan dari kalangan jin yang diperintah, yang menjadi pelayan tukang sihir untuk merusak dan menyakiti seseorang dari kalangan manusia. Kita pindah ke masalah yang berikutnya. Beliau berkata, hafizullah ta'ala, ma sihhatu qawli ba'dihim, apakah benar ucapan sebahagian, la yusabu bil masih syaitan man kana damuhu aswad, tidak akan ditimpa kerasukan syaitan orang yang darahnya berwarna hitam. Ya, apakah ucapan ini benar? Mungkin ada sebagian mengatakan demikian. Syaitan membeda-bedakan darah. Kalau darahnya darah segar merah, maka ini sangat mudah bagi syaitan. Sedangkan kalau darahnya itu hitam, maka dia tidak akan terkena al-masu syaitan, kerasukan syaitan. Apalagi kalau darahnya biru. Nah, ada yang orang darahnya biru, pucat. Allahumma musta'an. Ya. Kalau ini benar, orang akan berusaha menghitamkan darahnya. Dan darah yang hitam itu darah haid. Iya kan? Disebutkan dalam sebagian riwayat, damul haid damun aswad yu'raf. Darah haid itu darah yang berwarna hitam, ma'ruf, bisa dikenali. Al-jawabu, kata beliau, hadzal kalamu yushbihu an yakuna khurafatan min khurafatit tagham. Nah, ucapan ini itu mirip seperti khurafat. Khurafat itu yakni cerita-cerita dusta, khayal. Mirip seperti khurafat dari khurafatnya at-tagham, orang-orang bodoh, orang-orang rendahan. Yakni cerita-cerita orang, ya. Cerita rakyat. Nah, yang ini nukil dari yang satu, terus dinukil kepada yang lain, akhirnya nyebar, akhirnya menjadi masyhur. Oleh karena itu, tidak semua yang masyhur itu bisa diterima. Berapa banyak riwayat-riwayat yang masyhur Dan ternyata itu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang masyhur di kalangan orang-orang awam, hadis yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilm walau bisin." Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke Shanghai, sampai ke China. Nah, ad-dinu huwa al-aql, la aqla liman la dina liman la aqla lahu. Agama itu akal, tidak ada agama bagi orang tidak punya akal. Hadis yang tidak ada asalnya. Nah, masyhur akan tapi tidak sahih. Maka ini harus dijadikan sebagai kaidah. Jangan membenarkan setiap apa yang masyhur di kalangan orang awam. Dari lisan ke lisan, kita mendengarkan dari berbagai jalur, belum tentu menunjukkan bahwa itu sahih. Boleh jadi kita mendengarkan dari berbagai jalur, ternyata sumbernya sama. Dari Dajjal, dari Kadzdzab. Ya, lalu dia menyebarkan. Naam. Oleh karena itu, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, kata beliau, ucapan ini khurafah. Seperti ucapan khurafatnya orang-orang yang rendah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak pernah belajar. Faqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu berjalan di dalam tubuh manusia di peredaran darahnya. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Safiyyah. فهذا الحديث ينص على تمكن الشيطان من بني آدم عموما. Maka hadis ini merupakan nas yang menunjukkan bahwa syaitan bisa menguasai manusia secara umum. بدخوله وجريانه فيه مجرى الدم, dengan masuknya syaitan itu ke dalam tubuh seorang lalu dia berjalan di peredaran darah manusia. Nah, menunjukkan mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan sesungguhnya syaitan itu berjalan di peredaran darah yang berwarna merah. Kalau hitam enggak. Ya. Banyak palangnya, banyak polisi tidurnya. Nah, tidak sama sekali. Hadis 'am, hadis ini umum. Menunjukkan siapa saja. Ya. Bisa terkena itu, bahwa syaitan akan mengalir, akan berjalan di tempat peredaran darahnya. Wa tasallutu bil mas' huwa ziyadah, dan merasuki seseorang, masuk ke dalam tubuh seorang lalu kemudian menguasainya, maka itu lebih dari hanya sekedar berjalan di tempat peredaran darahnya. Nah, pada saat syaitan itu berjalan di tempat peredaran darah, belum tentu dia merasuki. Ya. Nah, kadang-kadang hanya bersifat was-wasa. Nah, sebagaimana yang telah kita jelaskan, syaitan mengalir di tempat peredaran darah manusia, lalu dia memberikan was-was kepada orang tersebut. Nah, dijadikan dia berakhlak dengan akhlak yang jelek, dijadikan dia senang dengan keburukan, su'udzan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ini pada saat beliau mengantar Safiyyah. Jadi Safiyyah bintu Huyai salah seorang dari ummahatul mu'minin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah alaihi wasallam i'tikaf di bulan Ramadan di masjid, maka Safiyyah pun datang berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perbincangan beberapa saat, lalu kemudian Rasulullah alaihi wasallam mengantar Safiyyah yang hendak pulang kembali ke rumahnya. Ketika Rasulullah alaihi wasallam mengantar, tiba-tiba di situ ada dua orang Ansar. Ketika melihat Rasulullah berjalan dengan perempuan, maka mereka segera bercepat-cepat, bersegera. Nah, maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan-jangan mereka seudzuan kok Rasulullah berjalan dengan perempuan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera menepis hal-hal yang dikhawatirkan menyebabkan terjadinya buruk sangka. Maka Rasulullah mengatakan, mahlan innaha Safiyyah. Ya. Perlahan-lahan, ini Safiyyah. Ya, ini enggak usah takut, enggak usah curiga, enggak usah seudzuan. Ini Safiyyah. Lalu kemudian beliau mengatakan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Wa inni akhafu an yaqdhifa fi qulubikuma syarra. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di peredaran darah, ya, dari tubuh manusia. Dan saya khawatir jangan sampai syaitan itu mencampakkan ke dalam hati kalian berdua keburukan. Nah, kedua orang ini tidak kerasukan. Akan tapi dengan masuknya syaitan, ya, ketika syaitan itu berjalan di peredaran darah manusia, maka dikhawatirkan justru seseorang itu akan terpengaruh dengan waswasah dari syaitan. Nah, orang yang kerasukan itu bukan hanya sekedar masuk saja, tapi menguasai. Bukan hanya memberi waswasah, tapi justru telah menguasai tubuh orang tersebut. Nah, kalau berjalan di peredaran darah manusia tanpa membedakan darah yang mana, maka merasuki tentunya lebih memungkinkan lagi. Wali bahibutlani hadzal qaul yu'raf bil ati, dan untuk semakin mengetahui kebatilan ucapan ini, maka kita bisa mengetahui dengan hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, ma'lumun lada kulli muslimin lahu adna ma'rifa bidinillahi. Merupakan hal yang dimaklumi oleh setiap muslim. Bagi orang yang mengenal sedikit saja tentang agama Allah Subhanahu wa taala, an tasalluta syayatinil jinn 'alal ins salihihim wa talihihim huwa biqada'illahi wa qadari. Bahwa syaitan dari kalangan jin ketika mereka menguasai tubuh manusia, baik yang saleh maupun yang jelek, itu semua berdasarkan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la qudrata li ahadin ayrudda dzalik. Tidak ada kemampuan bagi siapa saja untuk menolak apa yang telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja. Syaitan enggak peduli warna darahnya itu apa. Tidak membedakan. Siapa saja punya bagian bagi syaitan untuk berusaha menggoda dan memalingkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, qad ulima anna a'zama mani'an lil jin min at-tasalluti 'ala al-ins huwa al-istiqamah 'ala syar'illah. Telah diketahui pula bahwa faktor yang terbesar yang dapat mencegah jin untuk menguasai manusia adalah istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Komitmen wa mulazamatu al-adhkari syar'iyyati ma'a sihhati al-mu'taqad, dan senantiasa merutinkan zikir-zikir yang syar'i disertai dengan keyakinan yang sahih, keyakinan yang benar, berkeyakinan di dalam Islam dengan keyakinan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mencegah seorang itu terbebas dan terpelihara dari godaan syaitan, dari kerasukan syaitan. La li'anna damahu aswad au ahmar, bukan karena warna darah hitam atau kemerah, tidak sama sekali, tapi istiqamah mulazamatul adhkar syar'iyyah. Seorang membentengi diri dengan istiqamah, bersabar di atas taatullah, bersabar meninggalkan kemaksiatan, dan senantiasa menjaga diri dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, asy-syari'atul islamiyah lam tufarriq baina damin aswada aw ahmara fattafriqul madhkuru batil. Syariat Islam tidak membedakan antara darah hitam atau darah merah. Tidak dibedakan. Ya. Kecuali dalam hal membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Untuk membedakan mana istihadhah, mana darah haid. Ya. Kadang-kadang ditempuh dengan cara membedakan warna darah. Apabila seorang wanita tidak mempunyai kebiasaan pada hari-hari sebelumnya, kebiasaan haidnya, begitu dia haid dan pada saat itu pula dia mengalami istihadhah. Karena ini dua hukum yang berbeda. Istihadhah seorang wanita hukumnya sama seperti wanita yang suci. Dia tetap sholat, dia tetap berpuasa. Nah, dan tetap boleh didatangi oleh suaminya. Tapi kalau haid, tidak diperbolehkan. Berbeda antara hukum keduanya. Nah, kalau seorang wanita mengalami istihadhah yang menyebabkan darah terus keluar, tidak ada hentinya. Kalau dia punya hari kebiasaan sebelumnya, misalnya ketika dia haid, dia biasanya 7 hari, maka dia mengambil kebiasaan itu selama 7 hari. Selebihnya itu adalah istihadhah. Kalau dia tidak punya hari kebiasaan, maka dengan cara membedakan warna darah. Kalau memungkinkan, darah haid itu adalah damun aswadu yu'raf. Darah yang berwarna hitam, ma'ruf. Sedangkan darah istihadhah itu adalah darah segar. Disebabkan karena ada urat yang bernama al-'azil yang pecah. Nah, dalam hal ini tidak apa-apa dibedakan. Tapi yang beliau maksudkan di sini bahwa syariat Islam tidak membedakan antara darah hitam dan darah merah, maksudnya yang menyebabkan syaitan itu milih-milih. Kalau si fulan darahnya hitam, wah, enggak ngeri misalnya. Kalau darahnya merah, berani, seger, enak darahnya. Tidak. Tidak dibedakan sama sekali. Maka membedakan antara darah hitam dan darah merah batil. Kemudian yang keempat, ya, kalau dikatakan bahwa orang yang punya darah hitam itu tidak didekati oleh syaitan atau tidak dirasuki syaitan, kata beliau, as-sawadu matlubun ladal jin, yang namanya hitam itu kadang-kadang disenangi oleh jin. Lalu dari mana seorang mengeluarkan warna darah yang berwarna hitam itu tidak dirasuki oleh jin? Justru biasanya yang hitam itu disenangi jin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, al-kalbul aswadu syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Hitam. Riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Walhasil, ya, sebenarnya ucapan ini sekedar mendengar saja sudah mengetahui batilnya. Baru didengarkan. Kalau misalnya ada orang cerita, ya, wah itu kalau darahnya hitam, ya, maka dia selamat dari godaan syaitan, tidak akan dirasuki syaitan. Sekedar mendengar saja itu sudah seorang penuntut ilmu yang baru belajar sudah mengetahui ini batil. Ini jelas tidak benar. Nah, apalagi kalau sampai dirinci seperti yang beliau sebutkan ini. Masalah permasalahan yang berikutnya. Hunaka man yaqul, di sana ada orang yang mengatakan, inna anwa'an minas sihri laysa laha ilaj. Fahal hadha sahih? Ada orang mengatakan bahwa ada beberapa jenis sihir yang tidak ada obatnya, tidak bisa disembuhkan. Apakah ini benar? Apakah ini sahih? Al-jawabu hadha al-qawlu ghairu sahih. Ucapan ini tidak benar sama sekali. Wa kaifa la yakunu kadhalik wal adillatu syar'iyyatu taruddu bi umumiha. Bagaimana tidak? Yang menunjukkan ucapan tidak benar, dalil-dalil yang syar'i menolaknya secara umum. Nah, dari mana membedakan antara sebagian jenis sihir dari sebagian yang lainnya? Mana dalilnya? Mana hujjahnya? Sedangkan dalil-dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa yang namanya penyakit ada obatnya, ada penawarnya. Wa hiya ala qismain. Dan dalil-dalil syar'i yang membantah ucapan ini terbagi menjadi dua. Ammatun, ada dalil-dalil yang bersifat umum. Fi anna li kulli da'in dawa'a fi sihri. Hadis-hadis yang bersifat umum yang menunjukkan setiap penyakit ada obatnya dalam sihir. Demikian pula. Wa minal adillati dallati 'alal 'umum, dan termasuk di antara dalil-dalil yang menunjukkan keumuman bahwa setiap penyakit ada obatnya. Yang pertama, ma akhrajahul Bukhari wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaa." Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit melainkan Allah menurunkan penyembuhnya. Jadi ada penyakit, ada penyembuh. Penyakit apa saja? Nah, وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Demikian pula dalam sahih Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i bari'a bi idznillahi azza wa jall, maka apabila obat tersebut sesuai dengan penyakit yang ada, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jal. Nah, berarti tinggal mencari obatnya tepat apa enggak. Pasti ada obatnya, pasti ada penawarnya. Tinggal kita yang mencari. Mana dari penawar penyakit ini, penyakit itu. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa penyakit ini tidak ada obatnya, nah itu berarti menunjukkan kedangkalan ilmunya dokter itu. Kalau ada dokter yang mengatakan seperti itu, menunjukkan kedangkalan ilmunya. Loh, tapi dia dokter spesialis. Oh, berarti dia butuh yang spesialis lagi. Ya, lebih spesialis, lebih mendalam lagi, dan terus lebih mendalam lagi. Nah, ya namanya ya manusia, setinggi apapun ilmu yang dia miliki dan berapa puluh tahun pun dia belajar ilmu kedokteran, itu tidak akan keluar dari keumuman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma utu minal ilmi illa qalila. Dalam qira'ah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah, sudah menempuh S1 masih sedikit, sudah S2 masih sedikit, sudah S3 masih sedikit, sudah S4 kalau ada masih sedikit. Ya. Nah, manusia itu dangkal sekali ilmunya, dangkal. Setinggi-tinggi ilmunya tetap saja dangkal. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan coba-coba menolak nas-nas yang datang dari Allah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pernyataan seorang dokter. dokter ini mengatakan seperti ini. Ya, khususnya penyakit ini itu tidak ada obatnya. Sudah tidak bisa sembuh lagi. Ya subhanallah. Hebat betul. Kalaulah dia mengatakan saya belum mengetahui obatnya, itu lebih baik, menunjukkan kerendahan dia. Saya belum tahu ada obatnya ini. Ya berarti kan dia kembalikan ilmunya kepada dirinya. Tingkatan ilmunya itu masih rendah. Nah, ada pun vonis bahwa ini pasti sudah tidak ada obatnya. Nah, jangan demikian. Wajah min hadithi Anas radhiyallahu anhu inda Ahmada anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, dan disebutkan pula dalam hadis Anas bin Malik dalam riwayat al-Imam Ahmad bahwa Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, inna allaha haythu khalaqad da' khalaqad dawa' fatadawaw. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah menciptakan penyakit, maka Allah menciptakan juga obatnya. Maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan untuk berobat. Berusaha mencari selama itu tentunya syar'i. Ya. Dan bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i dan secara ilmu kedokteran. Secara syar'i misalnya madu telah terbukti secara syar'i berdasarkan nas dari firman Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara cara yang syar'i seperti al-habbatus sauda telah terbukti secara syar'i dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita menetapkan itu. Atau secara ilmu kedokteran. Secara ilmu kedokteran. Dalam artian terbukti bahwa ini bermanfaat. Naam, untuk ini. Dengan syarat dokter tersebut bisa dipercaya. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Adapun selain dari itu, hendaknya seorang berhati-hati. Ya. Hendaknya seorang berhati-hati menggunakan berbagai macam jenis pengobatan yang tidak jelas. Apalagi sebagian mereka tidak terlepas kaum muslimin sangat gandrung yang namanya pengobatan Cina. Ya. Luar biasa ini betul dari Cina ini. Semuanya ada. Nah. Ya. Sampai dalam masalah pengobatan, wah. Orang lebih mengumumkan dari Cina, ya. Kalau obat itu dibuat oleh Feng Changhong, itu lebih diterima oleh mereka daripada pengobatan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-Tibbun Nabawi. Nah. Kalau Feng Changhong yang ngomong, ya sudah. Oh ini berapa? 200 ribu. Gak apa-apa. Akan dibeli sama dia. Nah. Al-Habbatus Sauda berapa? Sekilo 5 ribu. Oh beli di mana? Di pasar. Wah gak pengen dia. Nah. Ya. Nah ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah. وعند الطبراني من حديث أم الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال juga diriwayatkan oleh الطبراني dari hadis أم الدرداء bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah kalian dan jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa Rasulullah alaihi wasallam mengetahui bahwa di antara umat ini ada yang menggunakan pengobatan dengan cara yang haram, dari sesuatu yang haram, dari sesuatu yang najis, lalu jadikan sebagai obat. Naam. Ya. Dengan alasan bahwa pada sesuatu itu ada zat ini, ada zat itu, dan seterusnya. Padahal itu telah diharamkan. Zat apapun yang terdapat pada sesuatu itu, kalau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya haram. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan ular, maka tidak boleh berobat dengan ular, dengan bisa ular. Nah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan al-wazagha, cecak. Ya. Termasuk pula di antaranya tokek itu. Nah. Diperintahkan untuk dibunuh malah. Menunjukkan bahwa itu hewan yang khabis. Hewan yang buruk. Dan yang buruk tidak boleh dijadikan sebagai obat. Nah. Dan seterusnya. Lalu bagaimana keadaan sebagian kaum muslimin yang mereka hendak berangkat ke Arab Saudi harus disuntik meningitis. Ini ribut ini, ya. Nah, sementara di suntikan itu, di meningitis itu ada campuran babinya, ya. Nah, ya. Dan katanya memang para dokter membenarkan bahwa itu ada campurannya. Entah bagaimana prosesnya, wallahu ta'ala alam. Nah, lalu gimana dengan itu? Orang tidak beribadah dari satu sisi, dari sisi yang lain disyaratkan untuk disuntik meningitis. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebagian menyebutkan bahwa memang pada awalnya ada, namun setelah dia menjadi sesuatu yang akan siap untuk disuntikkan, maka enzim babi itu sudah hilang. Nah, hilang. Berarti ini kembali kepada hukum istihalah. Terjadinya perubahan dari satu keadaan kepada sesuatu yang lain. Nah. Istihalah. Cuka. Ya. Khamr. Haram. Tapi ketika dia berubah menjadi cuka, maka hukumnya hukum cuka, bukan lagi khamr. Nah. Kotoran manusia haram, najis. Tapi lama kelamaan berubah menjadi pasir, misalnya menjadi tanah, maka telah berubah, sudah tidak lagi ada baunya, tidak lagi ada rasanya, tidak lagi ada bekasnya. Naam. Maka telah terjadi perubahan. Hanya saja tidak boleh seorang itu melakukan perubahan dengan sengaja. Maka yang berdosa adalah yang mencampurnya. Nah, yang disuntik tinggal terima hasilnya. Nah, kalau dia sengaja mencampur dengan babi haram, tidak diperbolehkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Anil khamri tuttakhadhu khallan?" Tentang khamr yang dirubah menjadi cuka. Ya, artinya seorang hendak melakukan perubahan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia berubah dengan sendiri, maka hukumnya hukum istihalah. Wallahu a'lam. Wa min hadits Usamah bin Syarik 'inda Ahmad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadits Usamah bin Syarik dalam riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadawaw, berobatlah kalian. Fa inna Allah lam yadh' da'an illa wada'a lahu dawa'a ghayra da'il wahidin al-haram. Berobatlah kalian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan satu penyakit melainkan Allah meletakkan obatnya, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu al-haram, pikun. Itu yang dikecualikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pikun. Nah, seorang sudah ya karena ketuaan terjadi perubahan, akalnya sudah berubah, taghayyur. Naam. Maka sudah di luar kontrol, ya kan? Nah, ini yang tidak ada obatnya. Ini yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan apa yang tidak dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada penawarnya, ada obatnya. فهذه الأحاديث فيها عموم الدواء لكل داء. Maka hadis-hadis ini menunjukkan keumuman obat dari setiap penyakit. والأمراض السحرية هي من جملة الأمراض الداخلة في هذا العموم. Dan penyakit-penyakit yang hubungannya dengan sihir itu termasuk dalam penyakit-penyakit yang termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Asani yang kedua, al-umum as-sani wa huwa umum al-adillah al-warida fi daf'i as-sihr umuman. Keumuman yang kedua yaitu keumuman dalil-dalil yang datang yang menjelaskan menolak sihir itu secara umum. Bahwa sihir itu bisa ditolak. Sihir itu bisa dibatalkan. Sihir itu bisa disembuhkan. Biduni takhsis naw'in aw istitsna, tanpa mengkhususkan jenis sihir tertentu dan tanpa mengecualikan jenis sihir tertentu. Allah dan Rasul-Nya menyebutkan secara umum. Nah, tanpa mengecualikan jenis sihir ini tidak ada penyembuhnya. Sama sekali tidak. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Musa ma ji'tum bihi sihr, inna Allah sayubtiluh, inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Apa yang kalian datangkan itu adalah sihir dan Allah akan membatalkannya. Ya. Inna Allah sayubtiluh. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya Allah akan membatalkan sihir. Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memperbaiki amalannya orang-orang yang merusak. Wa yuhiqqallahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan hak dengan kalimat-kalimatnya, meskipun orang-orang mujrim itu benci. Yang menjadi syahid di sini adalah penyebutan sebelumnya ketika Musa mengatakan kepada para tukang sihir tersebut, ma ji'tum bihi sihru, apa yang kalian bawa itu adalah sihir. Ma ji'tum. Nah, kata beliau, ma di sini isim mausul, alladhi ji'tum bihi sihr. Dan isim mausul min alfadhil umum, di antara lafaz lafaz yang menunjukkan keumuman, fahiya tufidu anna ayya naw'in min anwa'i sihri sayubtiluhu Allah. Maka di sini memberikan faedah bahwa jenis apa saja dari jenis-jenis sihir akan dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pengkhususan. Jadi kesimpulannya bahwa semua jenis sihir ada penyembuhnya. Tinggal kita yang berusaha untuk mencari cara-cara yang syar'i, alternatif-alternatif yang syar'i yang dibolehkan di dalam syariat. Seperti meruqyah, membentengi diri, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang semisalnya. Masalah yang berikutnya, hal yadkhulul jinnu fil afal liyudhuhum? Apakah mungkin jin itu masuk ke dalam tubuh anak-anak untuk menyakiti mereka? Nah, yang namanya anak-anak kan belum balig. Dan anak-anak yang belum mencapai usia balig belum dikenakan beban-beban syariat. Nah, apakah syaitan mungkin untuk masuk ke dalam tubuh anak tersebut, menyakitinya, mengganggunya, dan yang semisalnya? Al-jawabu, jawabannya, hunaka halatun yu'zi bihal jinnul atfal. Di sana ada beberapa keadaan di mana jin menyakiti anak-anak. Wa minha, di antara keadaan tersebut, ifza'uhum hala naumihim, menakut-nakuti anak itu ketika anak itu sedang tidur. Ditakut-takuti. Nah, akhirnya tiba-tiba bangun dan tiba-tiba menangis, berontak, tidak berhenti. Au yura alaihi kasratul bukka li'iddati sa'atin, atau terlihat dari anak itu tangisan yang sering kali, dan tangisannya itu beberapa jam, berjam-jam, enggak mau berhenti, apalagi di malam hari. Ya, nangis terus. Nah, makanya sebagian orang tua itu kalau sudah punya momongan kecil, siap-siap begadang. Ya, kalau tidak punya pembantu, nah, siap-siap begadang, rewel di malam hari dan seterusnya. Nah, ada kemungkinan salah satu sebab yang menyebabkan rewelnya, ya, penyebab rewel anak-anak itu kan macam-macam. Mungkin karena lapar, mungkin karena ya merasa tidak bersih, nah, sumuk dan yang semisalnya. Mungkin juga disebabkan karena gangguan jin. Akhirnya dia nangis terus beberapa saat, beberapa jam. Wala yabhar fi tifli amradun udwiyah, sementara ketika diteliti tidak nampak pada anak itu ada penyakit jasmani. Nah, kalau ada penyakit pada bagian tubuhnya kan, ya itu jelas. Mungkin ada yang memar, mungkin ada yang panas, mungkin ya menunjukkan bahwa wajar kalau dia itu menangis. Tapi ini nggak ada. Nah, dikasih makan, sudah kenyang. Dibersihkan popoknya, sudah selesai, bersih. Nah, apalagi? Kira-kira apalagi? Nah, yang ini sudah, yang jelas di. Nah, ini pasti ada sebab lainnya. Mungkin, mungkin saja diganggu oleh jin. Makanya nanti akan kita sebutkan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita berdoa kepada Allah agar diberikan perlindungan anak ini dari gangguan jin. Bagaimana kita berdoa kepada Allah agar kemudian anak ini dilindungi dari gangguan penyakit atau penyakit ain. Nah, kadang-kadang ada sebagian mata hasad, maka dia melemparkan ainnya, menyebabkan anak itu ya, mendapatkan mudharat. Ya, mudharat. Seorang datang terus muji-muji anak itu, tapi penyakit hasad. Dengan penuh kedengkian dia melihat, menyebabkan dia terkena ain. Wal jinni al-mu'ri lit-tifli qad yakunu ghayra mutalabbisin bit-tifli fayuzihi min khariji badanihi wa yatrukuh. Nah, jin yang menyakiti anak-anak tersebut, boleh jadi jin tersebut tidak masuk ke dalam tubuh anak itu, namun dia menyakitinya dari luar badannya, lalu dia tinggalkan begitu saja. Setelah nangis baru dia tinggalkan. Nah, misalnya. Nah, lalu gimana kalau kadang-kadang anak itu ketawa, kadang-kadang nangis, ya, kayak yang ditanya beberapa malam yang lalu, apakah karena melihat jin? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Orang dewasa aja kadang tertawa sendiri kok. Nah, iya kan? Bukan karena melihat jin. Nah, tapi ada memori-memori yang teringat. Ya. Nah, boleh jadi tidak mesti dimasuki, tapi dari luar misalnya dia mengganggu. Nah, di antara manusia aja ada suka iseng kepada anak kecil, ya. Diganggu sampai nangis, kalau sudah nangis pergi dia. Nah, Tidak mau bertanggung jawab. Nah, jin ya mungkin lebih nakal lagi. Naam, kama dalla ala hadhihi al-mu'adha qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang menunjukkan bahwa terkadang jin itu menyakiti anak-anak, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min mauludin yuladu illa nakhasahu asy-syaitan. Tidaklah satu anak pun yang lahir, begitu dia lahir, melainkan anak itu ditusuk oleh syaitan. Ya, nakhas itu menusuk dengan sesuatu yang tajam seperti apa? Pakai jari. Tusuk itu. Itu nakhasah namanya. Nah, ditusuk oleh syaitan. Fayastahillu sariha. Sehingga dia pun mengangkat suaranya, nangis keras. Ya. Jadi kalau ada anak baru keluar ya, dari rahim ibunya keluar, kemudian nangis, itu wajar. Justru itu menunjukkan normal. Ya. Nah, kalau ada anak keluar ketawa, nah ini dipertanyakan. Ya. Nah, atau diam, gak ada suara. Nah ini pertanyakan, segera periksa, mungkin ada sesuatu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan secara umum, siapa saja yang namanya anak yang baru lahir, maka dia akan ditusuk oleh syaitan sehingga dia teriak, nangis. Min nakhfati syaitan, karena tusukan syaitan itu. Bayangkan, anak baru lahir sudah diganggu oleh syaitan. Nah, enggak ada kerjaan ini para syaitan. Ya. Sukanya menyakiti, baru lahir sudah disakiti. Nangis. Illa ibn Maryam wa ummuhu. Kecuali Isa alaihi salam. Nah, itu tidak ditusuk para syaitan. Demikian pula ibunya Maryam alaihi salam itu terkecualikan. Berarti ini menunjukkan setiap nabi juga termasuk. Seperti yang disebutkan oleh Qadhi Iyadh, ya, karena yang dikecualikan di dalam hadis hanyalah Isa bin Maryam, demikian pula ibunya alaihi wassalam, menunjukkan para nabi yang lain termasuk dalam keumuman hadis ini, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qad yakunu mutalabbisan bihi fa hadha akhtar. Dan terkadang jin itu masuk ke dalam tubuh anak itu, dan ini lebih berbahaya. Ya, kalau tadi dari luar, maka ini dia masuk ke dalam. Wa mu'adatuhu ashad. Dan dia menyakiti anak tersebut lebih sakit lagi. Waqad yakunu al-jinniyyu mutalabbisan bi ummihi fayu'dhihi tab'an li mu'adatihi li ummihi. Dan kadang-kadang jin itu dia masuk ke ibunya. Ya. Sehingga dia menyakiti anak tersebut mengikuti, ya, sekalian dia mengikuti ibunya. Ya, dia sakiti ibunya, dia sakiti anaknya. Dia masuk ke dalam tubuh ibunya. Ibunya kerasukan dan disakiti oleh syaitan. Ibunya pukul anaknya. Naam, sehingga yang disakiti dua, ibunya dan anaknya. Allahu musta'an. Fama ahwaja al-ummahat ila al-hirs 'ala tahsin al-aulad wal atfal. Sangat butuh ibu-ibu itu untuk semangat dan berusaha untuk mengetahui bagaimana cara membentengi anak-anak itu dari gangguan syaitan. Nah, wa yanbaghi an yata'awana ma'ahunna ar-rijal min azwajin wa ghairihim min al-maharim. Dan sepantasnya agar mereka senantiasa meminta bantuan kaum lelaki, apakah suami-suami mereka atau yang lainnya dari kerabat mereka, untuk mendapatkan petunjuk bimbingan bagaimana cara memelihara diri, memelihara keluarga. Nah, Rawi al-Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu al-Hasan wal-Husain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu meminta kepada Allah diberikan perlindungan kepada Al-Hasan dan Al-Husain, kedua cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendoakan agar Allah memberikan perlindungan kepada keduanya. Ya, ini menunjukkan dianjurkan. Seorang ketika kedatangan bayi, ya memang kita bergembira dari satu sisi, tapi waspada dari sisi yang lain. Waspada dari sisi yang lain. Nah, jangan yang difikirkan gembiranya saja yang menyebabkan seorang itu lalai. Karena memang dimulai dari semenjak seorang laki-laki ya bertemu dengan seorang wanita dalam jenjang pernikahan, dalam rumah tangga, ya, tentunya dia akan merasakan sekian kebahagiaan ya, bertemu dengan istri lalu kemudian diberikan rezeki anak, itu kenikmatan. Namun hendaknya seorang juga harus ada kewaspadaan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, semenjak orang itu memulai untuk menaiki rumah tangganya, maka pada saat itu dia harus waspada, memperbanyak ibadah, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Nah. Ya. Rasulullah alaihi salatu wasallam menganjurkan apabila seorang ya membeli khadim ya ataukah yakni apa budak yakni ataukah dia baru menikah, maka dia doakan, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khair ma jabaltaha alai wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari kebaikan wanita ini dan kebaikan apa yang telah engkau ya berikan kepadanya. Aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan apa yang telah engkau tetapkan atasnya. Berlindung agar kemudian ya keberlangsungan kehidupan rumah tangga itu dalam keadaan tidak mendapatkan gangguan dari syaitan. Kemudian setelah itu dia akan berkumpul dengan keluarganya. Nah, dia juga harus menjaga, memelihara diri. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza dakhala ahadukum ala ahlihi falyaqul." Apa doanya? Hah? Pada lupa ini doanya ini. Hah? Apa doanya? Hah? Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubzi. Hah? Irfa sawta ya akhi. Allahumma inni Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Nah. Hati-hati kesalahan doa nanti repot ya. Nah. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Jauhkan kami dari syaitan. Dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau berikan kepada kami berupa rezeki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّهُ لَوْ رُزِقَ لَهُ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia rezeki karena hasil hubungannya itu seorang anak, maka tidak akan dimudaratkan oleh syaitan. Ini kan berarti seorang ya telah waspada, dia berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan keluarga tersebut sehingga mereka mendapatkan keturunan. Nah, seorang harus senantiasa mendoakan kebaikan. Nah, ini kan saat-saat senang mendatangi keluarga, kadang-kadang seorang senang akhirnya lupa yang lainnya, lupa zikirnya. Ya. Seorang senang ketika telah lahir si buah hati, maka kadang-kadang seorang lupa yang lain. Padahal seorang berlindung diri kepada Allah sangat dibutuhkan. Wa yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna abakuma kana yu'awwidhu biha Isma'il wa Ishaq. Sesungguhnya kakek kalian, ayah kalian berdua, yaitu Hasan dan Husain, maksudnya kakeknya Ibrahim alaihissalam, itu berdoa kepada Allah agar memberikan perlindungan kepada Ismail dan Ishaq. Dan dia mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin wala wa min kulli ainin lammah. Nah, ini doa penting, ta'awudz, perlindung diri ketika melihat anak yang kita senang melihatnya, ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Nah, yaitu kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Karena firman Allah itu tidak ada yang kurang, ya, semuanya sempurna. Dan ini juga dalil yang menunjukkan bahwa kalamullah itu bukan makhluk. Sebab kalau makhluk, seorang tidak boleh berlindung diri kepada makhluk. Dan di sini Rasulullah SAW menganjurkan untuk berlindung diri dengan kalimatullahi at-tammah. Dari apa? Min kulli syaitanin wahammah. Dari setiap syaitan. Syaitan di sini syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Yang berusaha mengajaknya kepada keburukan, berusaha menyeretnya kepada kemaksiatan, maka kita berlindung. Kita mendoakan anak tersebut agar dipelihara dari syaitan. Wahammah. Hammah, serangga. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa yaitu setiap hewan-hewan yang memiliki racun, ya, yang membunuh, itu disebut hammah. Sebagian para ulama juga menjelaskan bahwa yang dimaksud hammah setiap makhluk yang hendak berbuat keburukan kepada yang lain. Maka dengan tafsir yang ini lebih umum, ya, setiap yang hendak melakukan perbuatan keburukan pada seorang. Wa min kulli ainin, dan dari setiap ain. Ain telah kita ketahui bahwa ain itu dari pandangan mata yang penuh hasad, ya. Nah, yang dapat menyebabkan orang sakit gara-gara pandangan hasad tersebut. Lammah. Yang dimaksud lammah yaitu sesuatu yang akan merusak anak tersebut, merusak akalnya, ya. Nah, sehingga menyebabkan akalnya menjadi rusak, sehingga dia, yani, menjadi gila. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap perkara ini. Maka ini ta'awudz yang sangat penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, biasakan. Nah, ada orang keluarga baru melahirkan anak, kemudian kita ziarah, lalu kemudian kita melihat, mengunjungi. Jangan lupa doakan, a'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitani wahammah wa min kulli ain lammah. Wa qad yadhharu 'ala at-tifli as-suqut wal ighma'u faj'atan, dan terkadang yang nampak pada anak tersebut tiba-tiba dia jatuh atau pingsan, ya. Wa yulahadu 'ala at-tifli annahu yahdiqu bi nadarihi ila as-saqaf wa ila al-jidar, dan diperhatikan kadang-kadang ada sebagian anak itu punya pandangan yang tajam ke satu tempat tertentu, misalnya ke atap, tajam gitu, terbelalak melihat. Nah, atau ke dinding, ya, berarti kan menunjukkan ada sesuatu. Nah, yang menyebabkan dia itu kaget, yang menyebabkan dia itu takut. Fa idza wujida min hadza syai'un fattiflu mutalabbisun bihil jinnu, maka jinni, apabila ditemukan hal-hal yang seperti ini, maka dikhawatirkan anak tersebut telah dirasuki oleh jinni. Fal madhlubu tawajjuhu ila al-qira'ati alaihi wa isti'mal ar-ruqyah asy-syar'iyyah, maka yang diminta di sini adalah senantiasa mengarahkan kepadanya bacaan dan menggunakan ruqyah yang disyariatkan. Faqad ja'a min hadis Ibnu Abbas wa Ya'la bin Murrah, telah datang dalam riwayat Ibnu Abbas dan Ya'la bin Murrah, dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, anna imra'atan ja'at bi tiflin laha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang wanita dia datang membawa anaknya kepada Rasulullah alaihi wasallam. Faqala ar-rasul mukhatiban al-jinniya fi tifl, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan jin yang ada di tubuh anak tersebut. Ikhfa aduwallah, keluar kamu wahai Musa Allah, keluar. Ya, wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain beliau mengatakan ukhruj aduwallah, keluarlah kamu wahai musuh Allah. Wal hadithu sahih, hadis ini sahih, yang kesimpulannya menunjukkan bahwa kadang-kadang di kalangan anak-anak pun ada yang tidak terlepas dari gangguan jin. Oleh karena itu hendaknya kita berlindung diri kepada Allah dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, agar kemudian mereka senantiasa mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan dari Allah tabaraka wa taala. Saya kira sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah buaya itu halal? Sudah kita jelaskan ya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, yang zahir halal. Mana yang afdal bagi para muazzin pada waktu buka puasa, azan dulu atau buka puasa? Nah, buka puasa ya, dia dahulukan kemudian azan. Maksudnya buka puasa ini sekedar untuk membatalkan puasa, makan satu biji kurma kemudian azan. Jangan dia memperlambat yang di rumah nunggu ya. Nah, dianjurkan untuk ya mengumandangkan azan pada waktunya, agar kemudian kaum muslimin yang mendengarkannya juga menyegerakan buka puasa, termasuk di antara sunnah menyegerakan buka puasa. Apabila seorang meninggal dunia, terkadang ada anggota keluarga yang bermimpi tentang keadaan si mayit, gembira atau bersedih, apakah itu adalah qarin syaitannya si mayit? Wallahu alam. Ada kemungkinan ru'ya salihah, ada kemungkinan pula termasuk dari al-hulm, dari syaitan. Apakah tulang manusia yang tidak terkubur atau berserakan juga makanannya jin? Wallahu a'lam. Yang kita ketahui dari hadis-hadis itu yang hewannya. Nah, yang hewan. Jika seorang telah meninggal, bagaimana keadaan nasib qarinnya? Apakah tetap hidup sampai jatuh ketetapan Allah akan kematian kepada qarin tersebut? Nah, yang zahir bahwa dia punya ajal tersendiri. Setelah kita jelaskan bahwa tidak mesti ketika seorang meninggal qarinnya juga ikut mati. Nah, jika seorang semasa hidupnya sering melakukan praktek perdukunan atau syirikan dalam mengobati seorang, apakah bisa dihukum bahwa orang tersebut kekal dalam neraka jika dia tidak bertobat? Masalah hukum kekal dalam neraka itu hukumnya kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam artian kita tidak boleh memvonis seorang neraka atau syurga kecuali yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita hanya bisa menghukumi seorang berdasarkan zahir. Ya, adapun yang terdapat dalam hatinya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hanya bisa menghukumi orang itu kafir misalnya. Orang ini mati kafir, kita enggak boleh salat. Apakah dia masuk neraka? Wallahu a'lam. Mungkin sebelum dia mati sempat dia bertobat yang kita tidak mengetahui. Mungkin Allahu a'lam. Kita enggak mengetahui. Ya. Kecuali kalau kita mengatakan kalau dia mati di atas kekafirannya maka dia masuk neraka. Jadi ada ikatannya, ada pengkhususannya. Kalau dia mati di atas kekufurannya dalam keadaan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iya dia masuk neraka. Adapun memastikan, maka ini termasuk di antara perkara gaib yang kita sama sekali tidak mengetahui. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.